بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فالأحباء حفظكم الله والحمد لله pada hari ini, di kesempatan ini, kembali kita bertemu dalam siaran ini. Tentunya mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiah, dalam keadaan dijaga oleh Allah, bertambah iman, bertambah ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di hari ini kita akan mendengarkan beberapa keterangan yang mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi antum semuanya. Wahai saudaraku fillah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Dalam surat An-Nahl, ayat yang ke-80. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi kalian rumah-rumah kalian sakanan. Berkata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, sakan atau dengan arti tempat tinggal, sakanun lahum ya'una ilaiha wa yastatiruna wa yantafi'una biha sa'ira wujuhil intifa. Tempat tinggal adalah tempat bagi mereka yang mereka berlindung di tempat tersebut, menutupi diri mereka di tempat tersebut dan mereka mengambil manfaat darinya terhadap segala apa-apa yang mereka bisa mendapatkan manfaat darinya. Sehingga tempat tinggal ataupun yang kita katakan rumah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di dalam rumah didapati tempat tidur, tempat beristirahat, tempat kita bersendiri beribadah kepada Allah, tempat kita bertemu dengan keluarga dan anak-anak kita, tempat menutupi wanita-wanita kita dari pandangan orang-orang yang tidak pantas untuk melihatnya, tempat di mana kita bergaul bersama istri kita dengan hubungan suami istri, maka di antara faedah tempat tersebut tentunya tidak cukup dengan apa yang kita dapatkan dari banyaknya manfaat dan faedah dari rumah kita. Karenanya, kita selalu bersyukur kepada Allah yang Dia telah memberikan bagi kita rumah-rumah kita. Walaupun rumah tersebut rumah yang tidak sesempurna dengan apa yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kelapangan dari rumah yang besar, halaman yang besar, perabot yang lengkap. Tetapi rumah walaupun dia adalah tempat semata-mata kita tidur, tempat semata-mata kita berkumpul dengan keluarga kita, dari rumah yang kecil, dari rumah yang sangat-sangat sederhana, bahkan bisa jadi didapati beberapa dan banyak kekurangan, tetapi itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, "Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana." Dalam surah An-Nahl ayat yang ke-80. Berikutnya dalam pembicaraan kita di sini, kita akan membicarakan tentang membenahi rumah kita. Yang diinginkan dengan membenahi rumah kita bukan hanya sekedar bangunan fisik dan bukan hanya sekedar materi yang ada pada rumah tersebut, tetapi diinginkan secara luas membangun rumah agar rumah tersebut bisa memberikan kesempatan kita beribadah, baik dari sisi bangunannya dan tentunya yang paling utama dari orang-orang yang berada di dalamnya. Sehingga rumah menjadi baik, menjadi nyaman ketika rumah tersebut dibenahi dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Dengan jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka orang-orang beriman untuk menjaga diri mereka dan keluarga mereka dari api neraka. Dan tentunya penjagaan seorang terhadap keluarganya, dirinya dan keluarganya merupakan salah satu upaya dan bentuk pembenahan terhadap rumahnya. Karena dengan rumahnya dia bisa mendidik keluarganya menjadi orang yang selamat dari api neraka dan mendidik dirinya dari orang yang selamat dari api neraka. Kemudian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Salamatul rajul fil fitnati ay yalzama baitahu." Selamatnya seseorang dari kerusakan ketika dia tinggal di rumahnya. Selamatnya seorang daripada fitnah ketika dia tinggal di rumahnya. Tentunya di sini diinginkan kepada mereka semua ahlul bait, orang-orang yang berada di rumah, dari suami, istri, dan anak-anaknya. Sehingga rumah menjaga mereka dari kerusakan-kerusakan yang terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Tuba liman malaka lisanah wa wasi'ahu baituhu wa baka ala khati'atihi." Beruntunglah mereka yang bisa menjaga lisannya, bisa menguasai lisannya, sehingga ketika lisannya ingin berkata buruk dan berkata jelek, dia tahan. Hanya saja pembicaraan yang baik keluar dari lisannya. Dan rumahnya menjadi tempat yang lapang baginya. Wawasi'ahu baituhu. Sehingga dia bisa beribadah. Dia bisa menegakkan amal-amal soleh di rumahnya. Juga sebagian besar aktivitas seorang atau aktivitas manusia di rumahnya. Wa baka ala khati'atihi, dan juga dia dari orang yang menangisi dan menyesali kesalahan-kesalahannya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, dengan keterangan-keterangan tadi, bahwa pembenahan terhadap rumah dengan orang yang ada di dalamnya adalah perkara yang dibimbing oleh syariat. Karena rumah itu sendiri adalah nikmat yang besar yang diberikan kepada seseorang, beserta apa yang ada di dalamnya dari manusia-manusianya. Karena itu, semestinya kita berihtimam, berserius untuk membenahi rumah kita. Terlebih lagi secara khusus, dengan keadaan yang kita dapatkan di hari ini tentunya, maka kita memiliki kesempatan untuk membenahi rumah kita. Membenahi keluarga kita, membenahi anak istri kita. Dalam pembenahan rumah, ada beberapa hal yang penting dan tentunya untuk kita perhatikan bersama, berkaitan dengan bimbingan yang dibimbing oleh agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tentunya, ketika seorang ingin menempati rumahnya, maka dia berazam bahwa dia menempati rumahnya dengan mengisinya dalam bentuk tarbiyah imaniyah, pendidikan iman kepada keluarganya. kepada keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sebagaimana diriwayatkan atau beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallah rajula qama al-lail fa shalla fa ayqadha imra'atah fa shallat fa in abat nadaha fi wajhiha al-ma. Semoga Allah merahmati seorang yang dia berdiri tegak di malam hari dengan tujuan untuk menegakkan salat malam, kemudian dia bangunkan istrinya untuk salat, tetapi ketika istrinya terlelapkan dan enggan untuk menegakkan salat, dia meneteskan di wajahnya, wajah sang istri, air, sehingga dengannya istri tersebut bangun dari tidurnya. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matalul bait alladhi yadhkurullah fihi wal bait alladhi la yadhkurullah fihi matharul hayyi wal mayyit." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, permisalan rumah yang disebutkan Allah padanya dan rumah yang tidak disebutkan Allah padanya, tidak ada zikir kepada Allah, semisal rumah itu adalah orang yang hidup dan yang mati. Yang disebutkan pada rumah tersebut zikir Allah atau zikrullah, rumah tersebut seperti orang yang hidup. Dan pada rumah yang tidak disebutkan zikrullah, maka rumah tersebut seperti orang yang mati. Demikian sama dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabir inna syaitana, janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan, karena sesungguhnya syaitan yanfiru minal bait alladhi taqra'u fihi surah al-Baqarah. Sesungguhnya syaitan, dia lari dari rumah atau menghindar dari rumah yang dibacakan padanya surah al-Baqarah. Tentunya dengan keterangan-keterangan dari Rasulullah ini memberikan bimbingan kepada kita semua bahwa bagaimana rumah yang hendak diisi, pertama kali dipikirkan perbaikan ruh orang-orang di dalamnya, perbaikan keimanan orang-orang di dalamnya, agar ketika orang-orang yang tinggal di dalam rumah itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik, dan orang-orang yang benar, maka niscaya rumah tersebut akan didapati kebaikan dan harapan yang besar. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, demikian kita telah mendengarkan bagaimana tugas seorang suami, bagaimana tugas orang-orang yang ada di dalam rumah, tugas untuk saling mengingatkan, saling membimbing terhadap keluarga. Demikian orang-orang di rumah bertugas untuk selalu saling nasihat-menasihati dan mengerjakan amalan-amalan keimanan dan ketakwaan. Dan tentunya dengan itu semua akan membedakan rumah kita dari apa yang telah disebut rumah yang dipermisalkan orang yang mati dan rumah yang dipermisalkan seperti kuburan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Karena itulah kita telah mendengarkan tadi ayat qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Berkata al-Imam Dhahhak rahimahullahu ta'ala, hakun alal muslim ayu allima ahlahu min qarabatihi ma faradallahu alaihim wa ma nahahum anhu. Berkata Dhahhak rahimahullahu ta'ala, dari hak dan tanggung jawab seorang muslim, seorang yang berislam atau seorang muslim, dia mengajarkan kepada keluarganya dari kerabat-kerabatnya apa yang Allah wajibkan terhadap mereka dan apa yang Allah larang terhadap mereka. Demikian yang seharusnya diperhatikan dalam pembenahan rumah. Jadi seorang yang ingin tinggal di rumah tersebut atau seorang yang ingin masuk ke dalam rumah tersebut, dia lebih memfokuskan kepada pembinaan imaniyah bagi orang-orang yang ada di dalam rumahnya. Demikian juga tentunya agar dia mendapatkan pembantu atau teman yang membantu dia dalam membina rumahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, fadzir bidhatid din tarabat yadaka. Pilihlah orang yang beragama ketika kamu mencari istri, maka beruntunglah engkau. Beruntunglah engkau. Demikian hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Demikian Rasulullah juga dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, liyattakhid ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakira wa zaujah mu'mina tu'inuhu ala amril akhirah. Hendaknya kalian menjadikan kalbu kalian kalbu yang bersyukur, selalu bersyukur kepada Allah, lisan yang selalu berzikir kepada Allah. Hendaknya kalian juga memilih seorang istri yang beriman, yang membantu engkau terhadap urusan-urusan akhiratmu. Sehingga itu juga dikatakan, minas sa'adah al-mar'atu salihah taraha tu'jibuka wa tadhibu fata'manha atau fata'manuha ala nafsiha. Dari kebahagiaan tersendiri bagi seorang laki-laki, dia memiliki istri yang saleh. Ketika dia melihatnya, menyejukkan matanya. Dan ketika dia di luar rumah, istrinya menjaga dirinya, menjaga wamalik, menjaga hartanya, sehingga dia pun merasa aman dengan sang istri. Wa minasyakawah dan dari sifat yang jelek dari celakanya seseorang, al-mar'atu taraha fatasu'uka wa tahmil lisanaha 'alaika wa in gibta 'anha lam ta'manha 'ala nafsiha wa malika. Dan dari sifat celaka, yaitu engkau memiliki seorang istri yang Kalau engkau lihat dia, dia pasti tidak menyedapkan pandanganmu, tidak mengasyikkan pandanganmu, dan dia tidak menjaga lisannya terhadapmu, perkataannya jelek dan tidak sopan terhadapmu. Wa in gibta, dan ketika engkau tidak bersamanya, engkau di luar rumah, engkau tidak merasa aman dengan istrimu ini, demikian hartamu. Wa ya subhanallah, betapa baik bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dalam keterangan-keterangan tadi, yang tentunya kita semua berharap kita dari orang-orang yang mendapatkan keberuntungan tersebut. Namun tentunya kita akan mendapatkan ini apabila disertai usaha dan upaya, karena Allah akan memberikan sesuai dengan upaya dan usaha seseorang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jadi dia mengedepankan pendidikan iman, tarbiyah iman kepada keluarganya. Dan kita katakan tadi, disinilah, di waktu inilah saatnya, ketika kita lebih banyak di rumah kita, kita lebih banyak di dalam rumah kita bersama keluarga kita. Allah datangkan dengan wabah dan musibah ini hikmah yang besar. Kita bisa lebih fokus kepada pendidikan mereka, orang-orang yang ada di dalam rumah kita, dari istri dan anak kita, agar benar dan lurus keimanannya. Tentunya dengan apa yang datang dari ketetapan pemerintah untuk kita tinggal di rumah kita, bagi seorang yang beriman, dia melihat sisi kebaikan yang banyak terhadap dirinya dalam menterbiah keluarganya, dalam membenahi rumahnya. Yaitu disinilah, di waktu inilah saatnya dia melakukan perbaikan yang mungkin sehari-harinya dia sibuk dengan pekerjaannya, dia sibuk dengan kegiatannya, dia sibuk keluar rumahnya. Tetapi saatnya ketika dia ditetapkan dan dibimbing dengan adanya wabah dan musibah ini, dia tinggal di rumahnya, maka dia mengambil kesempatan, dia raih kesempatan tersebut, saatnya untuk dia melihat perbaikan terhadap orang-orang yang ada di dalam rumahnya, dan Allah terhadap segala sesuatunya maha bijaksana. Tentunya pula yang dapat membantu seorang untuk membimbing orang-orang yang berada di dalam rumahnya adalah dia memiliki buku-buku yang bisa dibaca ataupun perpustakaan yang sederhana tetapi memberikan manfaat kepada mereka semua. Dia memiliki dari rekaman-rekaman, pengajian-pengajian, atau di zaman ini dia bisa mendengarkan siaran streaming atau yang sejenisnya, atau online atau live, yang dia dengarkan langsung dari keterangan-keterangan yang bermanfaat untuk dirinya. Demikian dia sibukkan dirinya untuk membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, membimbing Al-Quran. Demikian pula dia tentunya memberikan arahan kepada anak-anaknya untuk beribadah, atau anak istrinya untuk beribadah, anak istrinya untuk menjalankan apa-apa yang bernilai taat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dengan apa yang dia dapati dari perpustakaan atau buku-buku yang bermanfaat, dan tentunya dengan rekaman suara dari para duat, dari para ulama, ataupun apa yang disiarkan secara langsung, ini memberikan manfaat yang banyak di dalam membenahi rumahnya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, secara khusus dalam pembenahan rumah seorang yang dia membimbing anaknya dan istrinya, karena tentunya di dalam rumah tidak semuanya tidur dalam satu ruangan, tidak semuanya beristirahat dalam satu ruangan. Adanya pembatasan antara suami istri dengan anak-anaknya di dalam rumah, dalam tidur dan istirahatnya adalah perkara yang dibimbing oleh syariat. Karena itu ketika anak-anak ingin masuk ke salah satu ruangan, atau mereka yang ada dalam rumah ingin bertemu dengan satu yang ada di ruangan, hendaknya mereka diajarkan untuk meminta izin. Dan tentunya kalau mereka keluar rumah atau masuk di dalam rumah, hendaknya mereka mengucapkan, dibimbing untuk mengucapkan salam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, dalam surat An-Nur ayat yang ke-27. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk di satu rumah yang bukan rumah kalian sampai kalian meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, idza ta'dzana ahadukum thalatha falam yu'dhin falyarji. Apabila salah seorang di antara kalian meminta izin untuk masuk ke satu tempat, dia minta izin 3 kali. Dan apabila dia tidak diizinkan, maka dia kembali. Demikianlah bimbingan syariat. Sehingga satu dengan yang lain, di dalam rumah, saling meminta izin untuk masuk ke tempat masing-masing, ke kamar masing-masing. Atau satu dengan yang lain ketika hendak masuk ke dalam rumah, maka dia memberikan salam. Salam rahmah, salam barakah kepada siapa yang ada di dalam rumah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikianlah di antara pembimbingan, pembedahan, atau membenahi rumah kita. Kemudian, di antara bimbingan pula, sebagaimana telah disinggung, bahwa rumah adalah tempat ibadah. Sebaik-baik rumah kita, kita tegakkan ibadah-ibadah sunnah di dalamnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu salatil mar'i fi baitihi illa salat al-maktubah. Sebaik-baik salat seorang di rumahnya kecuali salat yang wajib, atau salat yang wajib ini bagi laki-laki umat ini. Tetapi bagi wanita umat ini, maka solatnya secara utuh yang dibimbing mereka oleh syariat di rumahnya, bahkan di kamarnya. Maka sebaik-baik solat seorang di rumahnya. Bagi laki-laki, solat-solat sunnah, kecuali solat wajib. Bagi perempuan semua solatnya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, dengan penegakan solat-solat sunnah, maka kita dapat menghindari rumah tersebut menjadi kuburan. Karena kuburan tempat yang tidak diinginkan penegakan ibadah kepadanya. Demikian, kita bisa menghidupkan rumah tersebut dengan ibadah-ibadah sunnah. Jangan sampai malahan ibadah yang seharusnya kita tegakkan di rumah, kita lalaikan dan kita tinggalkan. Tetapi bahkan ibadah yang seharusnya lebih utama dilakukan di rumah, kita lakukan di tempat yang lainnya atau di masjid. Tidak dilakukan bahwa masjid memiliki keutamaan. Tidak dilakukan bahwa masjid memiliki kemuliaan. Tetapi rumah memiliki keistimewaan tersendiri dalam penegakan-penegakan ibadah sunnah. Wa ya subhanallah. Demikianlah bimbingan. Di antara bimbingan agama Allah dengan membenahi rumah kita. Juga dari membenahi rumah. Dari membenahi rumah seseorang, maka seorang menjaga rahasianya. Seorang menjaga apa yang tidak pantas untuk diperdengarkan dan disampaikan kepada selainnya. Baik lewat lisan secara langsung, ataupun dengan apa yang kita dapati sekarang dari alat-alat yang bisa kita berkomunikasi dan berhubungan dengan di luar rumah kita. Seorang menjaga apa yang ada di dalam rumahnya, dengan hubungannya, dengan amalannya, dengan apa-apa yang seharusnya tidak pantas untuk didengarkan oleh orang-orang yang ada di luar rumahnya. Seperti apa yang disinggung oleh Rasulullah, inna minasyarrin nas, au inna min syarrin nas, inna min syarrin nas indallah manzilah yaumal qiyamah ar-rajul yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yansyuru sarraha. Asumma yang suruh sirroha. Seorang, apa sesungguhnya, dari sejelek-jelek manusia di sisi Allah nantinya di hari kiamat, yaitu laki-laki yang dia telah mendatangi istrinya, dan perempuan yang telah bergaul dengan suaminya, kemudian dia menyebarkan rahasia tersebut kepada manusia. Wallahul musta'an. Ini adalah perbuatan yang amat tercelah, sebagaimana dikatakan, min syarrin nas, dari sejelek-jelek manusia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tidak pantas bagi seorang untuk melakukan hal tersebut. Apa yang seharusnya yang pantas dia jaga di rumahnya, dia jaga dan dia tidak sebarkan. Demikian dia ajarkan kepada anak-anaknya, demikian diajarkan kepada siapa saja yang berada di dalam rumahnya. Pembenahan terhadap rumah atau membenahi rumah kita adalah perkara yang dibimbing secara sendiri oleh syariat Islam. Tetapi dengan keadaan waktu yang tidak mencukupi pada pertemuan kita pada saat ini, kita akan lanjutkan keterangan ini atau menambah beberapa keterangan yang perlu untuk kita ketahui pada pertemuan yang akan datang nanti, insyaallahu ta'ala. Tentunya dengan harapan bahwa keadaan kita sekarang yang berada di rumah, bagaimana sebaik mungkin kita membenahi rumah kita, meluruskan, bukan hanya dari sisi bangunan, bukan hanya dari sisi fisik, kalaupun itu juga pantas untuk kita lakukan, tetapi yang lebih utama dan yang lebih ditekankan, bagaimana kita membina dari sisi mental, membina dari sisi roh terhadap orang-orang atau siapa yang ada di dalam rumah tersebut. Saatnya lah kita untuk melakukan hal tersebut di hari-hari ini yang kita belum ketinggalan dan kita belum terluputkan. Alhamdulillah, Allah memberikan kebaikan kepada kita, kalaupun dengan musibahnya yang dia datangkan, agar kita bisa membenahi rumah kita semuanya. Ini yang mungkin bisa kita dengarkan pada pertemuan pertama ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang lain insyaallah ta'ala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Akhirnya kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuknya dan hidayahnya kepada kita, kepada pemerintah kita, kepada kaum muslimin semuanya, untuk berjalan di atas hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya dan inayahnya, memberikan perbaikan dan kebaikan kepada negeri-negeri kaum muslimin, dan menjauhkannya dari segala macam bentuk musibah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan dan mendengarkan apa yang kita minta. Allahumma amin. Akhir dari pertemuan kita ini, Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan dan memberikan keselamatan kepada kita semua, menjaga kita semuanya. Antum yang berada di pelosok-pelosok, di tempat, wilayah, di negeri ini, dan secara khusus di daerah Indramayu ini, mendapatkan keamanan, kebaikan, kesehatan, penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkannya. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabih wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu salat telah tiba untuk wilayah Indramayu dan sekitarnya. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan suara azan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mendengarkan azan, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan muazin. Kemudian bersolawatlah untukku. Karena siapa yang bersolawat untukku, niscaya Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Kemudian ia meminta kepada Allah al-wasilah atasku. Karena al-wasilah ini merupakan sebuah tempat dan kedudukan di surga, di mana tidak pantas tempat tersebut dimiliki kecuali untuk seorang dari hamba Allah, dan aku berharap akulah orangnya. Siapa yang memintakan al-wasilah untukku, maka ia pasti beroleh syafaat. Hadis riwayat Muslim nomor 847.